Apakah pernah terpikir bagaimana caranya mensosialisasikan sesuatu? Beriklan di media elektronik, mungkin menyebarkan selebaran seperti brosur atau flyer, mungkin memasang poster atau billboard, bisa menuliskannya di media cetak, bisa kalau lewat event atau acara bagaimana? Tentu juga bisa. Acara bernama Bersama Beraksi Wujudkan Solusi bisa dijadikan salah satu contoh. Digelar pada tanggal 25 Februari tahun 2017 di Aula Masjid Al-Muhajirin, Kemang Swatama, Depok. Acara tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan tentang mudahnya berinfak melalui gerakan tagar Nusantara Berinfak. Kami bersyukur karena acara tersebut dapat dibuka dan diresmikan oleh Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris. Dalam acara tersebut, ada dua sesi kegiatan yang dihadirkan. Sesi pertama A, adalah talk show yang mengundang 5 pembicara. Mereka adalah Ustadz Nurman Priyatna dari Aksi Cepat Tanggap, Ustadz Ahmad Juwaini dari Dompet Duafa University, Maulana Fadli dari Yayasan Senyum Anak Yatim, Oki Setiarso dari Komunitas Kelas Belajar Oki, dan Kenang Prasetyo dari Komunitas Pasar Pahala. Masing-masing pembicara sharing tentang manfaat berinfak dan mudahnya berinfak. Mereka sepakat beri, infak tidak harus dengan harta yang kita punya, namun bisa dengan waktu, tenaga, ilmu, ataupun barang-barang bekas layak pakai yang ada di sekitar kita. Nah, sesi kedua menghadirkan workshop yang berjudul Otomasi Media Sosial untuk Aksi Sosial, yang dibawakan oleh saya. Dalam kesempatan tersebut saya memberi pelatihan sederhana kepada audiens tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan sosial yang sedang kita jalankan. Seperti apa detailnya? Silakan melihat presentasi di bawah. Saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi dengan audiens. Saya berharap apa yang saya sampaikan di acara tersebut bisa bermanfaat bagi mereka. Amin.